Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Nah, sahabat Rasyid Rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan bacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yang kurang lebih maknanya yang pertama dan yang terakhir karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, dalam kitab ini sahabat Rasyid Rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala akan menceritakan kepada kita bagaimana awal kali permulaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jagat raya ini. Beliau ceritakan dari awal mula, kemudian kisah Nabi Adam, Nabi berikutnya, sampai kisah peristiwa-peristiwa kejadian dunia di zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau nanti akan kisahkan kepada kita bagaimanakah prahara hari akhir, dan demikian juga kejadian-kejadian yang akan dilewati manusia nanti di hari kiamat. Tentunya beliau kisahkan kepada kita tentang kehidupan hari akhir berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Rasyid Rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membaca kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang akhirnya berhijrah dari kota beliau, kota kelahiran beliau, tanah air beliau, yaitu kota Babilonia. Menurut para ulama, beliau pindah ke kota Harran, dan ternyata saat beliau tiba di kota Harran, beliau mendapati penduduk kota Harran menyembah bintang-bintang. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendakwahi penduduk kota Harran agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Rasyid Rahimani wa rahimakumullah, di akhir kisah ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, memberitahu kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan penduduk kaum yang menyembah bintang, kisah ini terjadi di kota Harran. Kenapa? Karena kata beliau, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semasa hidup beliau itu beliau mendapati dua jenis kesyirikan. Kesyirikan yang pertama yaitu kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk kota Babilonia, di mana mereka menyembah patung-patung. Sedangkan kesyirikan yang kedua yang beliau dapati adalah di saat beliau tiba di kota Harran, di mana penduduk kota Harran menyembah bintang-bintang. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ingin menceritakan kepada kita bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saat dahulu berdakwah di kota Babilonia. Jadi kita flashback dulu sebentar ke belakang. Jadi alur yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kemudian dikisahkan saat Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan ayahnya karena khawatir akan keselamatan manhajnya, pindah ke kota Harran. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah menceritakan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim di kota Harran, beliau kembali menceritakan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saat berdakwah. Kalau sebelumnya kepada ayahnya, sekarang akan beliau ceritakan dakwah beliau kepada kaumnya. Kepada kaumnya saat dahulu masih di Babilonia. Nah, qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة الأوثان

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. حم جزاك الله خيرا. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Dan sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun alaihim assalam, kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan hidayah kami, bimbingan kami kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa kunna bihi alimin. Dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mengetahui kisah hidup dia, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idh qala li abihi wa qawmihi. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatmu juga kaummu, agar kalian bisa mengambil, memetik faedah dari kisah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Idh qala li abihi wa qaumihi. Saat Ibrahim alaihi salatu wasallam menyeru kepada ayah dan kaumnya, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Duhai ayahanda, duhai kaumku, apa patung-patung ini yang kalian menyembah senantiasa iktikaf, sujud, ruku, menghidangkan makanan, menyembelih untuk patung-patung tersebut? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin mengajak mereka berpikir, apa istimewanya patung-patung ini? Apa sih keutamaan patung-patung ini? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya menceritakan kepada kita, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan kepada mereka bahwa patung ini yang kalian sembah itu tidak memiliki keistimewaan apapun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata, menyeru kepada mereka, qala hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah patung-patung tersebut, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu dapat mendengar saat kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun. Apakah patung-patung berhala-berhala tersebut dapat memberikan manfaat untuk kalian, ataukah dapat memberikan mara bahaya kepada musuh-musuh kalian? Apakah dia bisa mendengar? Apakah dia bisa melihat? Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berupaya menyadarkan mereka bahwasanya patung-patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mendengarkan doa mereka, jangankan mengabulkan doa-doa mereka, untuk melindungi patung itu sendiri dari mara bahaya mereka tidak bisa, tidak mampu. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sallamu lahu annaha la tasma'u da'iyan wa la tanfa'u wa la tadurru syai'an. Sebenarnya hakikatnya mereka, kaum Nabi Ibrahim, itu sebenarnya mengakui, menerima bahwa patung-patung tersebut tidak dapat mendengar, tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat memberikan mazharat kepada suatu seorang pun. Wa innamal hamilu lahum ala ibadatiha al-iqtida'u bi aslafihim wa man huwa mithluhum fi ad-dhalali minal aba'i minal aba'il juhal. Akan tetapi mereka berganti alasan. Jadi setelah disadarkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian mereka berganti alasan lagi, cari alasan yang lainnya. Kata mereka, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Wahai Ibrahim, apa yang kami lakukan ini karena kami mendapati ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami melakukan hal yang demikian. Kami beribadah kepada patung-patung itu warisan dari nenek moyang kami. Tidak mungkin kami meninggalkan keyakinan leluhur kami. Tidak mungkin kita meninggalkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Jadi yang membuat mereka itu beribadah kepada patung-patung itu karena mereka mengikuti pendahulu mereka. Padahal jelas sekali yang namanya pendahulu, orang nenek-nenek moyang kita, apabila mengerjakan suatu hal yang tidak memiliki bukti, tidak memiliki dalil, tidak dapat diterima. Nah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan, wa qala subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma kuntum ta'budun? Afan afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kembali menyadarkan mereka. Apakah kalian melihat patung-patung yang kalian ibadahi selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Sama saja kalian ataupun nenek-nenek moyang kalian. Fa innahum aduwwun li. Ketahuilah bahwasanya mereka patung-patung tersebut, walaupun kalian ibadahi, walaupun nenek moyang kalian ibadahi, ketahuilah bahwa patung-patung tersebut aduwwun li. Semuanya adalah musuh-musuhku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadza burhanun qati'un 'ala butlani ilahiyyati madda'awhu min al-asnam." Ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ini merupakan bukti yang nyata, sangat otentik, tidak dapat dipatahkan. Bukti akan kebatilan patung-patung yang mereka ibadahi. Li'annahu tabarra'a minha wa tanaqqasa biha. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan lantang berani di hadapan mereka semuanya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berlepas diri dari patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di hadapan mereka merendahkan patung-patung tersebut. Dengan lantang Nabi Ibrahim di hadapan mereka, di hadapan kaumnya, mengatakan bahwa patung-patung tersebut adalah musuhku. Falau kanat taburu la dharratuhu au tu'assiru la assarat fihi. Dari sisi mana bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di atas kebenaran? Kata Nabi Ibrahim, kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya patung-patung tersebut itu benar-benar Tuhan, kalau seandainya patung tersebut benar-benar Rabb semesta alam, seharusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan petaka, mendapatkan celaka, mendapatkan musibah dari patung-patung tersebut. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tetap sehat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bahkan seolah-olah beliau tidak berubah suatu apapun dari diri beliau. Nah, seolah-olah beliau malah semakin sehat. Nah, kalau seandainya patung-patung tadi benar, benar-benar sebagai Rabb semesta alam, seharusnya Nabi Ibrahim mendapatkan musibah, mendapatkan azab, ya kan? Bagaimana mungkin seorang yang merendahkan Rabb tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Jadi saat kaumnya terus dinasihati oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, disadarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha membawa kaumnya untuk berpikir dengan akal yang sehat, akal yang tidak tercampuri dengan fanatik buta. Terus disadarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan tetapi kaumnya ini masih tidak sadar-sadar. Bahkan mereka ada sebagian yang menyangka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ini hanya bermain-main saja. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Duhai Ibrahim, kamu ini benar-benar ingin menentang Tuhan kami atau kamu ini hanya bercanda saja, bermain-main doang? Kamu ini ngomong kayak gini ini benar-benar ingin menentang Tuhan-Tuhan kami atau hanya bercanda? Jadi seolah-olah mereka tuh benar-benar gak menyangka, menganggap bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam hanya bermain-main. Karena hal yang demikian ini sangat jarang mereka dapati. Setahu mereka, Tuhan yang harus diibadahi itu ya patung-patung tersebut. Dan tidak ada orang sebelum Nabi Ibrahim yang berkata atau menyerukan dakwah seperti apa yang beliau bawa. Makanya mereka merasa heran, masih enggak percaya. Ini Nabi Ibrahim ini menentang Tuhan-Tuhan kita nih, benar-benar menentang atau cuma bermain-main, bersendau gurau. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan tegas mengatakan, "Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin." Bahkan aku ini tidak bermain-main. Aku ini benar-benar dalam menyampaikan, benar-benar menyampaikan risalah dari Rabbku. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian yang sebenar-benarnya adalah Rabb pengatur, pencipta tujuh langit wal ardh, demikian juga yang menciptakan bumi. Allazi fatarahunna, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi padahal sebelumnya tidak ada. Jadi salah satu kemuliaan, salah satu kehebatan, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan suatu hal yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan ini tidak mungkin seorang makhluk yang tidak mungkin seorang makhluk bisa melakukannya, tidak mungkin. Untuk menciptakan makhluk untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada saja tidak mampu. Yang sebelumnya sudah ada saja mereka tidak mampu. Ya, cobalah kita lihat, kita renungkan. Mereka para profesor-profesor yang ada di Jepang berusaha menciptakan robot seperti manusia. Manusia sebelumnya sudah ada, mereka ingin meniru manusia, namun sampai sekarang mereka tidak mampu. Sampai sekarang mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh membanding-bandingkan Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan suatu hal yang sebelumnya tidak pernah ada. Sudah terbukti tentunya, langit, bumi, manusia, malaikat sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan kaumnya yang selama bertahun-tahun tersesat jalan mereka, yang selama bertahun-tahun beribadah kepada selain Allah, berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tersesat jalan mereka. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berusaha menyadarkan, Rabb kalian itu adalah Rabb as-samawati wal ard, yang mana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Mampukah berhala-berhala tersebut melakukan hal yang demikian? Wa ana ala dzalikum minasyahidin, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, aku bersaksi akan hal tersebut. Aku bersumpah menjadi saksi bagi kalian akan kebenaran akan hal tersebut. Akan tapi yang namanya kalbu apabila sudah bercokol di dalamnya sebuah kesesatan, walaupun sebijak apapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menerangkan, walaupun selembut apapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertutur, akan tapi apabila kalbu sudah dikotori dengan hawa nafsu, tetap saja kalbu tersebut tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan dalam ayat yang selanjutnya, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada ulama yang mengatakan ini beliau ucapkan dalam hati. Ada juga ulama yang menafsirkan ini beliau ucapkan dengan suara lirih. Namun ada sebagian orang yang mampu mendengarkannya. Apa ucapan beliau, apa tekad beliau? Tallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum, aku akan berbuat sesuatu terhadap patung-patung kalian. Aku benar-benar akan berbuat sesuatu untuk menyadarkan kalian terhadap sesembahan berhala-berhala kalian. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian pergi dari rumah-rumah kalian. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, kana lahum 'idun yadhhabuna ilaihi fi kulli 'amin marratan ila dhahiril balad. Jadi mereka penduduk kota Babilonia itu memiliki sebuah upacara hari raya dalam setahun hanya sekali, di mana seluruh penduduk kota Babilonia itu melakukan upacara-upacara tersebut di luar kota. Wallahu a'lam apa bentuk upacara tersebut. Ada ahli sejarah yang mengatakan mereka berlomba di sana dengan apa namanya saling berburu, lomba berburu atau lomba-lomba yang lainnya. Al-muhim upacara perayaan besar-besaran, perayaan kota besar-besaran, di mana seluruh penduduk kota Babilonia pergi meninggalkan kota tersebut dan menghadiri upacara tersebut yang diadakan, yang diselenggarakan di luar kota. Qala rahimahullah fada'ahu abuhu liyahdurahu. Maka ayah beliau, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar, mengajak Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk ikut berpartisipasi, ikut merayakan upacara tersebut. Faqala inni saqim. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak mau ikut dengan beralasan inni saqim. Sesungguhnya aku sedikit kurang enggak enak badan, enggak bisa ikut keluar bersama kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, arwad lahum fil kalam hatta tawassala ila maqsudihi min ihanati asnamihim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata demikian, beralasan demikian karena beliau punya tekad untuk menghinakan berhala-berhala mereka. Wa nusrati dinillahil haq fi butlani ma hum alaihi min ibadatil asnam. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menolak ajakan mereka karena ingin atau karena punya misi agung, misi mulia, yaitu ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma kharaju ila idihim, saat mereka penduduk kota Babilonia keluar meninggalkan rumah-rumah mereka untuk merayakan pesta tahunan tersebut, wastaqarra huwa fi baladihim, dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah bersendirian di kota tersebut sendiri, tak ada seorang pun selain beliau di kota tersebut, faragha ila alihatihim, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bergegas menuju tempat berhala-berhala mereka, kuil-kuil mereka. Zahaba ilaiha musri'an mustakhfiyan fawajadaha fi bahwin 'azim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan cepat dan sembunyi-sembunyi pergi ke tempat berhala-berhala mereka. Ternyata beliau dapati kuil tempat berhala mereka itu dihias dengan begitu mewahnya, megahnya, penuh dengan hiasan-hiasan pernak-pernik. Waqad wada'u baina aydiyaha anwa'an minal at'imah qurbanan ilaiha. Dan beliau dapati di hadapan patung-patung tersebut telah disediakan berbagai macam, telah dihidangkan berbagai macam makanan-makanan yang lezat-lezat tentunya. Mereka hidangkan buat patung-patung tersebut hidangan yang paling istimewa, yang paling istimewa. Faqala laha ala sabili al-izdira. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya dengan nada merendahkan kepada patung-patung tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala ta'kulun? Kenapa kalian enggak makan hidangan-hidangan yang lezat ini? Kata Nabi Ibrahim kepada patung-patung tersebut sekali lagi untuk merendahkan. Kenapa kalian enggak mau makan-makan, enggak mau makan makanan-makanan yang begitu lezat ini? Malakum la tantiqun, kok enggak jawab? Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, faragha alaihim darban bil yamin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam seketika itu pula memukul satu persatu berhala-berhala tersebut dengan tangan kanan beliau. Satu dah, dua dah, begitu seterusnya. Kata Ibnu Katsir, li'annaha aqwa wa abtash wa asra' wa aqhar. Karena tangan kanan biasanya itu lebih kuat untuk menghancurkan, lebih mantap kalau buat mukul, lebih cepat juga, lebih cekatan, demikian juga lebih mampu untuk mengalahkan musuh dengan tangan kanan. Fakassaraha biqadumin fi yadihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala satu demi satu dengan kampak yang ada di tangan kanan beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, faja'alahum juzazan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam pun menghancurkan patung-patung tersebut sampai berkeping-keping. Kullaha, seluruhnya, illa kabiran lahum, kecuali patung yang terbesar. Jadi mereka memiliki berhala-berhala yang sangat banyak, semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kecuali patung yang paling besar. Qila, ada ulama tafsir yang mengatakan, innahu wada'al qadum fi yadil kabir isyaratan ila annahu ghara an tu'bada ma'ahu hadhihi shighar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kata ulama tafsir tadi, meletakkan kampak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil tadi di tangan kanan berhala yang besar. Jadi sengaja ditaruh di tangan kanan berhala yang besar. Apa tujuannya? Agar memberikan pesan kepada kaumnya, kaum Nabi Ibrahim, bahwa patung yang paling besar cemburu. Ada patung-patung yang diibadahi selain patung yang besar. Jadi ingin menyadarkan kaumnya, yang namanya sesembahan itu ya cuma satu. Kalau ada sesembahan, kemudian dia menyembah sesembahan-sesembahan selain sesembahan tersebut, pasti sesembahan tersebut cemburu. Patung yang paling besar itu pasti cemburu dengan patung-patung yang kecil. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan kaumnya bahwa patung yang paling besar itu tidak mau dijadikan tandingan terhadap patung-patung yang kecil. Dan nanti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan kepada kaumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, sesembahan yang berhak untuk disembah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, sangat cemburu apabila ada manusia yang mengambil sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma raja'u min idihim, maka tatkala kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, penduduk kota Babilonia, kembali dari perayaan mereka, wajadu ma halla bima'budihim, mereka tercengang, terkejut mendapati berhala-berhala mereka hancur berantakan berkeping-keping, tak tersisa kecuali patung yang paling besar. Mereka marah murka. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminal zalimin. Dengan nada marah, mentak emosi, mereka berkata kepada sesama mereka, siapa yang berani kurang ajar berbuat demikian kepada Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminal zalimin, sungguh dia benar-benar orang yang zalim, orang-orang yang durhaka, lancang terhadap Tuhan-Tuhan kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadza fihi dalilun zahirun lahum law kanu ya'qilun. Sebenarnya, kalau misalkan mereka mau berpikir saja, mau berpikir dengan akal sehat saja, akal yang tidak terkotori dengan syubhat, dengan kesyirikan, maka ini terdapat bukti yang sangat nyata. Wa huwa ma halla bi alihatihim allati kanu ya'budunaha, yaitu sebuah musibah yang menimpa patung-patung mereka. Falau kanat alihatan, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya mereka itu benar-benar rob yang pantas disembah, lada fa'at an anfusiha, tentunya mereka bisa dong menolong diri sendiri. Lakinnahum qalu min jahlihim. Jadi seharusnya ini seharusnya ini merupakan sebuah bukti yang sangat nyata. Kalau seandainya patung-patung tersebut benar-benar Tuhan, seharusnya mereka bisa melindungi diri sendiri. Walakinnahum qalu min jahlihim wa qillati aqlihim wa kasrati dhalalihim wa khabalihim. Akan tetapi karena saking bodohnya mereka, karena saking kurangnya akal mereka, saking sesat dan saking dungunya mereka, Mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin." Siapa yang kurang ajar berani berbuat demikian, menghancurkan patung-patung kami? Seharusnya mereka sadar, seharusnya yang mereka ucapkan, kok patung-patung bisa dihancurkan? Kok patung-patung bisa dikalahkan? Kan seharusnya demikian. Namun karena saking bodohnya mereka, saking sesatnya mereka, mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin." Siapa yang berbuat lancang terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kata sebagian mereka, "Kami sempat mendengar seorang pemuda yang senantiasa mencela patung-patung kami, yang senantiasa mengolok-olok, mengejek, merendahkan sesembahan-sesembahan kita. Yuqalu lahu Ibrahim." Namanya Ibrahim, kata sebagian mereka. Maka para pemimpin kaum Babilonia mengatakan, "Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun." Kalau begitu seret dia kemari di hadapan seluruh penduduk kota Babilonia, la'allahum yashhadun, agar mereka melihat apa balasan, apa akibat orang yang berani lancang terhadap sesembahan-sesembahan kita. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa kana hadza akbaru maqasidil Khalil alaihi salam an yajtami'a an-nasu kulluhum fayuqimu ala jami'i ubadil asnam al-hujjata ala butlani ma hum alaihi." Dan sebenarnya ini adalah tujuan utama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yaitu agar dia bisa berdakwah kepada seluruh kaumnya bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu batil, keliru, salah, sesat, harus diluruskan. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saat berdakwah, beliau sudah merencanakan, sudah mengatur strateginya, merencanakan dengan matang bagaimana cara agar beliau bisa berdakwah kepada kaumnya. Dan itu beliau lakukan. Jadi beliau berbuat sesuatu itu bukan tanpa pemikiran sebelumnya, bukan tanpa pertimbangan, bukan. Beliau senantiasa mempertimbangkan seluruhnya. Dari awal kali, nah, beliau berkata kepada kaumnya, ingin menyadarkan kaumnya, "Hal yasma'unakum irtadu'un?" Apakah berhala-berhala kalian itu dapat mendengar apa yang kalian, mendengar doa-doa kalian, apa yang kalian panjatkan? Namun kaumnya tetap tidak sadar. Nabi Ibrahim menggunakan cara yang lainnya. Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwulli illa rabbal alamin. Persaksikanlah bahwasanya patung-patung yang kalian sembah dan yang disembah oleh bapak-bapak kalian, seluruh patung-patung tersebut adalah musuh bagiku. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menyadarkan kepada mereka bahwa kalau seandainya berhala-berhala tersebut memang benar-benar sesembahan, benar-benar rob, seharusnya Nabi Ibrahim mendapatkan azab, akan binasa, celaka. Namun Nabi Ibrahim tetap sehat, tidak mendapatkan musibah. Namun sekali lagi kaumnya tetap tidak sadar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam melakukan cara yang ketiga, yaitu menghancurkan berhala-berhala tersebut. Setelah dihancurkan, kapak beliau ditaruh, diletakkan di tangan berhala yang paling besar, agar Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin memberikan pesan kepada mereka bahwa sesembahan yang paling besar itu cemburu apabila diduakan. Dan niatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam agar mereka itu sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan, satu-satunya sesembahan yang paling berhak disembah, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah, agar sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cemburu apabila diduakan. Namun kaumnya tetap tidak sadar. Dan saat kaumnya melihat patung-patungnya hancur berantakan, mereka juga tidak sadar bahwa yang namanya sesembahan pasti mampu melindungi dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan rencana yang sudah beliau pertimbangkan sebelumnya, karena kaumnya tetap tidak sadar, maka kaumnya pun memanggil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mengumpulkan seluruh rakyat Babilonia. Dan ini sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam agar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dapat memberikan dakwah atau bisa menyeru, mengajak seluruh rakyat Babilonia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falamma ijtama'u wa ja'u bih. Maka tatkala seluruh rakyat Babilonia sudah berkumpul, wa ja'u bihi, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah didatangkan, kama zakaru, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, mereka menginterogasi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, apakah kamu yang lancang berbuat kepada sesembahan-sesembahan kami? Apakah kamu yang telah menghancurkan sesembahan-sesembahan kami? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam serta-merta ingin menyadarkan mereka semuanya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bisa jadi, jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mengatakan, bukan, jadi tidak menafikan, tidak menolak. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin membawa mereka. Kalau bisa jadi, jadi bahasa yang beliau gunakan, bisa jadi, mungkin saja, bisa jadi yang berbuat demikian itu yang paling besar. Fas'aluhum, coba tanya mereka. Tanya yang paling besar dan tanya Tuhan-Tuhan kalian yang kecil-kecil yang sudah hancur tadi. In kanu yantiqun, apabila mereka dapat berbicara. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa innama arada biqaulihi hadza an yubadiru ila al-qauli anna hadhihi la tantiq. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin menggiring mereka kepada sebuah pemahaman bahwa patung-patung tersebut tidak mampu berbicara. Berbicara saja tidak mampu, apalagi melindungi diri sendiri. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bisa jadi yang berbuat itu yang paling besar, patung yang paling besar, coba tanya apabila mereka mampu untuk berbicara. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan terjadi setelahnya, bagaimana nasib Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat beliau disidang di hadapan seluruh rakyat Babilonia, apakah beliau bisa selamat dari ancaman mereka, atau mungkin apakah mereka beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi tabaraka wa taala. Al'afu minkum, apabila ada kesalahan mohon